Ojo mengisor, semangat ribu raja. Hey, Aldista Music Indonesia. Riko kari sing karekan rungokno suara ati hangen-hangen liwat kenceng iki kanggo tambane kan.